إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله kita masuk bab baru. قال المؤلف الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى باب في صلاة التطوع bab mengenai salat tatawu halaman 128. Nah, salat tatawu itu pengertiannya adalah apa? As-salatul masyru'ah ghairul wajibah, salat yang disyariatkan yang tidak wajib. Itu pengertian apa? Salatul tatawwu, salatul masyru'ah ghairul wajibah, salat yang disyariatkan yang hukumnya tidak wajib. Qala hafizahullah i'lamu anna rabbakum subhanahu wa ta'ala شرع لكم بجانب فرائض الصلوات التقرب إليه بنوافل الصلوات. Ketahuilah bahwa Rabb kalian subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan untuk kalian di samping salat-salat yang fardu, Dia juga mensyariatkan pendekatan diri kepadanya dengan salat-salat sunnah, ya, salat nawafil, nafilah. Jadi kadang disebut dengan salat nafilah, kadang disebut salat tatawwu, sehingga disebut dengan salat yang sunnah. Mana ya salat? Yaitu salat yang tidak wajib. Fattatawwu'u bis-salati min afdalil qurabati ba'da al-jihad fi sabilillah wa talabil ilm. Maka melaksanakan salat tatawwu termasuk pendekatan diri kepada Allah yang paling utama setelah amal jihad di jalan Allah dan amal menuntut ilmu agama. Artinya lebih afdal dari salat tatawu ini amal berupa jihad di jalan Allah, dan lebih afdal pula yaitu amal bertalabul ilm, menuntut ilmu agama. Ini menunjukkan keutamaan talabul ilm, bahwa dia lebih afdal daripada salat tatawwu. Artinya dalam waktu yang sama, misalnya seorang menyibukkan diri dengan memperbanyak salat tatawwu, sementara yang satunya memperdalam ilmu agama, maka ayyuhuma afdal, mana dari dua amal ini yang lebih afdal? Lebih afdal amal bertolabul ilm. Nah, tapi ketika dilihat secara umum dari seluruh amal-amal yang sunnah, maka salatul tawwu termasuk yang paling utamanya dari amal-amal sunnah yang lain. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak salat tawwu termasuk utama-utama amalan, limujawamati nabi, karena terus-menerusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ala taqarrub ila rabbih, untuk mendekatkan diri kepada Rabb-nya, binawafil shalawat, dengan mengerjakan salat-salat nafilah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan beliau juga bersabda, istiqimu wa lan tahtu, istiqamahlah kalian dan kalian tidak akan bisa menghitung, yakni tidak akan bisa menghitung pahala daripada amal istiqamah itu sendiri. Ada yang berpendapat makna walan tuhku, yakni lan tutiqu, kalian tidak akan mampu, yakni tidak mampu untuk bisa betul-betul istiqamah. Karena itu, ya, yang ada bagaimana kita berusaha mendekat kepada istiqamah. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salatu. Ini adalah syahid dari hadis ini. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salatu, dan ketahuilah bahwa sebaik-baik dari amal-amal kalian adalah as-salat. Nah, maka ketika kita menginginkan untuk memperbanyak amal salih, memperbanyak yakni bekal untuk kehidupan akhirat kita, di antara yang paling afdolnya dengan memperbanyak salat nafilah. Orang yang sedang senggang isi waktunya dengan salat-salat sunnah. Wassalatu tajma'u anwa'an min al-ibadah. Di dalam ibadah salat ini, salat tersebut mengumpulkan berbagai macam jenis ibadah. Dalam amalan kita salat, terkumpul di dalam amal sholat itu berbagai macam ibadah. Kalau qiraah seperti amalan qiraatul Quran, ya kan? Di dalam sholat ada amal membaca Quran. Yang mana membaca Quran kita ketahui qiraatul Quran yang berapa? Satu huruf yang dibaca mendapat apa? Satu kebaikan. Yang mana satu kebaikan itu apa? Dilipat gandakan 10 kali lipat. Kata Nabi, wala aqulu alif lam min harf, wala alif alif harf, wala harf mim harf. Aku tidak katakan ketika membaca alif lam min itu satu huruf, tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Ini menunjukkan keutamaan qiraatul Quran. Di dalam salat ada qiraatul Quran. Warruku'i wassujudi, di dalamnya ada ruku' dan sujud. Wadju'ani, ada doa pula. Wadzulli walkhudu'i, ada penghinaan diri dan perendahan diri kepada Allah. Wa munajatir Rabb, seorang hamba itu bermunajat kepada Rabb-nya. Wa takbiri wa tasbihi, ada takbir, ada tasbih, wassalati ala nabi, dan ada salawat atas nabi. Ya, yang disebutkan dalam hadis man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asra. Siapa yang berselawat atasku satu kali, Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Ini semua amal-amal tadi terkumpul di dalam ibadah salat tersebut. Sehingga kalau kita simpulkan dari paparan penjelasan beliau hafizahullah, ya, ada 3 perkara yang menjadikan kita katakan bahwa mengerjakan salat tatawwu min afdalil qurabat, termasuk pendekatan diri yang paling utama. Alasan pertama karena praktek dari Nabi, di mana Nabi terus-menerus memperbanyak pendekatan diri kepada Allah dengan salat. Ya, ma'ruf kalau kita baca kisah-kisah dari Nabi bagaimana salat beliau, waktu beliau panjang dan banyak. Yang kedua, dari hadis sabda beliau. Yang pertama menjadi perbuatan, yang kedua dari sabda beliau, yang beliau mengatakan wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah as-salat. Yang ketiga, dari segi kandungan salat itu, di mana di dalam salat terkumpul berbagai macam ibadah kepada Allah. Berupa qiraat, rukuk, sujud, doa, uzul, khudu', munajat rabb, takbir, tasbih, shalah 'ala nabi. Kemudian selanjutnya jenis salat tatawwu, kata beliau hayyizahullah, wa salawat at-tatawwu'i 'ala naw'ain. Salat tatawwu itu ada 2 macam. النوع الأول صلوات مؤقتة بأوقات معينة صلاة سنة yang ditentukan waktunya dengan waktu-waktu tertentu. Ya, salat sunnah atau salat tatawu yang ditentukan waktunya dengan waktu-waktu tertentu. Wa tusamma bin nawafilil muqayyadah. Wa tusamma bin nawafilil muqayyadah, diberi nama dengan nafilah muqayyadah. Nafilah muqayyadah. Wa nawfus fahmi, jenis yang kedua, salawatun ghairu muqattatin biawqatin muayyanatin. Salat-salat sunnah yang tidak ditentukan waktunya dengan waktu-waktu tertentu. Wa tusamma bin nawafilil mutlaqah, dan disebut dengan nafilah mutlaqah. Disebut dengan nafilah mutlaqah. Jadi tidak ditentukan dengan waktu tertentu, artinya kapanpun dia ingin sholat, sholat. Ya, disebut dengan nafilah mutlaqah atau tatawwu mutlaq. Kapan ingin sholat, sholat. Orang mungkin sedang banyak pikiran, butuh ketenangan, butuh dia memohon kepada Allah, butuh dia sholat. Ini nafilah mutlaqah. Wan naw'ul awwal, dan untuk jenis yang pertama tadi berupa nafilah yang muqayyadah, anwa'un muta'addidatun, memiliki jenis yang bermacam-macam. Jadi untuk yang pertama, nafilah muqayyadah memiliki jenis yang bermacam-macam, ba'duha akajuhin ba'dun, sebagiannya lebih ditekankan dari sebagian yang lain. Wa akadu anwa'ihi salatul kusufi summa salatul istisqa'i summa salatul tarawihi summa salatul witri. Kalau diurutkan jenis-jenis nafilah muqayyadah yang paling penting, yang paling ditekankan adalah salat kusuf, salat gerhana. Ini yang paling penting. Berikutnya setelahnya summa salatul istisqa, salat memohon hujan. Kemudian setelahnya summa salatut tarawih, kemudian salat tarawih. Kemudian selanjutnya summa salatul witri, salat witir. Ini di antara contoh dari beliau hafizahullah mengenai salat nafilah muqayyadah yang ditekankan, yang sebagiannya lebih ditekankan dari sebagian yang lain. Diurutkan tadi empat salat tadi. Wa kullun min hadhihi shalawati sayati anhu haditsun khas insyaallah taala. Masing-masing dari salat-salat tersebut akan datang pembicaraan mengenainya secara khusus insyaallah taala. Baik, masuk kepada salat tatawwu yang pertama, babun fi salatil witri wa ahkamiha, bab mengenai salat witir dan hukum-hukumnya. Beliau akan mulai membahas secara khusus mengenai salatul witir. Wa nabda al-ana bil hadithi an salatil witri bi ahammiyati, dan hendaknya kita memulai sekarang dengan berbicara mengenai salat witir karena sangat pentingnya salat ini. Faqad qila, sungguh dikatakan mengenai salat ini, artinya ada pendapat di sisi ulama mengatakan innahu akadut tatawwu, salat witir ini tatawu yang paling ditekankan. Jadi ada pendapat yang mengatakan tatawu yang paling ditekankan witir. Wa dhahaba ba'dul ulama ila wujubihi, bahkan sebagian ulama berpendapat wajibnya salat witir. Seingat saya ulama Hanafiyah, ya, para pengikut Abu Hanifah, yang berpendapat wajibnya salat witir. Tetapi jumhurul ulama, mayoritas ulama punya pendapat tidak sampai wajib. Ya, sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ya, antara dalil yang menunjukkan tidak wajibnya salat witir, hadis yang ma'ruf, hadis pengutusan Nabi Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Disebutkan untuk pertama yang didakwahkan adalah tauhid. Pertama yang didakwahkan adalah syahadah la ilaha illallah, kemudian kata Nabi, fa innahum ata'u laka lidzalik, fa innahum ata'uka lidzalik, fa'alimhum anna Allah tarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Jika mereka mentaatimu terhadap hal itu, yaitu mau bertauhid, mau bersyahadat, ajari mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka dalam setiap sehari semalamnya 5 sholat. Menunjukkan yang diwajibkan sehari semalam ya hanya 5 itu. Ke dalam hadis yang lain, seorang Arabi bertanya kepada Nabi mengenai sholat yang diwajibkan ada berapa. Maka Nabi menjawab dengan 5 sholat ini. Arabi ini kembali bertanya, hal alayya ghairuhun, apakah selain itu ada yang wajib atasku? Kata Nabi, la illa an tatatawwa, tidak ada kecuali kamu ingin mengerjakan amal tatawwa. Yang menunjukkan selain sholat 5 ini dari sholat yang sifatnya sehari semalam, maka tidak ada yang wajib kecuali hanya 5 ini. Yang ingin lebih berarti apa? Tatawwa. Jadi yang rajin tidak sampai kepada wajib, tetapi ada sebagian ulama yang berpendapat wajibnya ini. Wa makhtulifa fi wujubihi fa huwa akadu min ghairihi mimma lam yukhtalaf fi adami wujubihi. Suatu amalan yang diperselisihkan mengenai kewajibannya, maka tentu dia lebih ditekankan, lebih penting daripada amal yang lainnya yang tidak ada sama sekali diperselisihkan mengenai ketidakwajibannya. Ya kan? Suatu amal yang ulama sepakat hukumnya tidak wajib. Sementara amal yang ini ulama khilaf. Ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat tidak sampai wajib. Nah, tentu yang ini lebih penting. Karena apa? Karena ada yang sampai berpendapat wajib. Ketimbang amalan yang ulama sepakat hukumnya sunnah. Tidak ada sama sekali yang mengatakan wajib. Maka sholat witir kita katakan termasuk sholat tawu yang paling penting. Kenapa? Karena adanya ulama yang sampai berpendapat pada wajibnya. Ittafaq al-muslimuna ala mashru'iyyatil witr. Kaum muslimin bersepakat atas disyariatkannya sholat witir. Fala yanbaghi tarkuhu, maka tidak sepantasnya meninggalkan sholat witir. Wa man asarra ala tarkihi fa innahu turaddu syahadatuhu. Siapa yang terus-menerus meninggalkan sholat witir tidak diterima persaksiannya. Jadi kalau ada orang terus-menerus meninggalkan sholat witir, dia tidak diterima sebagai seorang saksi. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, berkata al-Imam Ahmad rahimahullah, man taraka al-witra 'amdan, siapa meninggalkan salat witir dengan sengaja, fa huwa rajulun su', maka dia adalah lelaki yang jelek. La yanbaghi an tuqbala shahadatuhu, tidak sepantasnya untuk diterima persaksiannya. Subhanallah. Ini menunjukkan tadi sangat pentingnya sholat witir ini. Asar ini baik. Hadis disebutkan warawa Ahmad wa Abu Dawud marfu'an. Sebuah hadis diriwayatkan Imam Ahmad juga Abu Dawud secara marfu'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yutir falaysa minna." Siapa yang tidak sholat witir maka dia dan bukan golongan kami. Nah, ini penjelasan dari Syekh Hafizahullah mengenai arti penting kedudukan sholat witir. Jadi walaupun hukumnya tidak sampai wajib, tetapi ternyata barakallahu fikum sangat penting di dalam Islam. Sekarang beliau akan menerangkan mengenai yang dimaksud sholat witir itu yang mana. Kata beliau, wal witru ismun lirraq'atil munfasilati amma qablaha. witir itu adalah nama untuk rakaat yang terpisah dari apa-apa yang sebelumnya. Artinya dari sholat yang dia kerjakan sebelumnya. Witir adalah nama untuk satu rakaat yang dia terpisah, sebuah rakaat yang dia terpisah dari sholat-sholat yang sebelumnya. Li salatir rakaat. Ya, witir itu adalah nama untuk 3 rakaat. Wa li khamsin untuk 5 rakaat. Wa sab'i ya, wa li khamsi untuk 5 rakaat, wa li sab'i untuk 7 rakaat. Wa li khamsi wa sab'i wa tis'i wa 11. Intinya yang terpisah yang itu sifatnya apa? Ganjil. 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat atau 11 rakaat. Perhatikan, idza kanat hadhihi ar-raka'atu muttasilatan bi salamin wahidin. Apabila rakaat-rakaat tersebut bersambung dengan satu kali salam. Dikatakan 3 rakaat ini adalah witir ketika bersambung dengan satu salam. 5 rakaat ini adalah witir dengan satu kali salam. 7 dengan satu kali salam. 9 dengan satu kali salam. 11 dengan satu kali salam. Itu disebut dengan apa? Al-witr. Witr kan artinya ganjil. Witir secara bahasa bermakna apa? Ganjil. فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الرَّكَعَاتُ بِسَلَامَيْنِ فَأَكْثَرَ. Maka apabila rakaat-rakaat tersebut dilakukan dengan 2 kali salam atau lebih. فَالْوِتْرُ إِسْمٌ لِلرَّكْعَةِ الْمُنْفَصِلَةِ وَحْدَهَا. Maka witir adalah nama untuk rakaat yang terpisah yang dia sendirian. Misalkan seorang sholat 5 rakaat, yang mana caranya dia lakukan dengan 4 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Maka witir itu ya ini tadi, nama untuk sebuah rakaat yang terpisah sendirian itu. Itulah witir. Meskipun berarti karena totalnya 5 tadi, ya dikatakan dia dalam malam tersebut melakukan sholat malam sebanyak 5 rakaat. Tapi hakikat nyata dari witir itu sendiri adalah 1 rakaat tadi. Ya, seorang sholat 5 rakaat di malam itu, 4 rakaat langsung dikerjakan sekaligus, 1 salam, contoh saja ya. Kemudian dia 1 rakaat lagi salam. Yang disebut witir itu ini. Falwitru ismun lirraq'atil munfaqilah wahdah. Witir adalah nama untuk rakaat yang terpisah sendirian. Walaupun kemudian kita melihat kepada perkara yang umum, ya dikatakan dia malam itu sholat sebanyak 5 rakaat. Tapi kalau kita lihat secara khusus, yang dimaksud witir rakaat. Dikatakan ini menjadi witir, betul-betul witir kalau 5 ini dikerjakan itu langsung dengan 1 salam. 1 naik, 2 naik, 3 naik, 4 naik, 5 naik. Langsung nanti apa? Bertasahud dan salam dengan 1 kali salam, nanti dia berwitir dengan 5. Wa waqtul witri yabda'u min ba'di salatil 'isya al-akhirah. Waktu witir itu dimulai setelah salat isya, setelah salat isya. Wa yastamirru ila thulu'il fajr, dan waktunya terus berlangsung sampai terbitnya fajar. Fi sahihain عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى ذكره إلى الصحابة. Aisyah radhiyallahu anha berkata, di setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berzikir di awal malam dan di pertengahan malam dan di akhir malam, dan zikir beliau berakhir sampai waktu sahur. Ini menunjukkan waktu zikir itu panjang. Awal malam waktu witir, akhir malam tengah malam waktu witir, akhir malam dan waktu witir selama belum terbit fajar. Waqad waradat ahaditsu katsiratun tadullu ala anna jami'a al-laili waqtun lil-witr. Sungguh telah datang hadis-hadis yang banyak yang menunjukkan atas bahwa seluruh waktu malam adalah waktu bagi salat witir. Illa ma qabla salatil isya, kecuali waktu sebelum salat isya. Artinya kan sekarang ini sudah malam, kita sekarang berada di waktu malam karena telah tenggelam matahari, tetapi karena belum salat isya maka berarti belum masuk waktu salat isya. Jadi seluruh waktu malam adalah waktu salat witir kecuali waktu sebelum salat isya. Kalau seorang salat isyaknya jam 10:30 misalkan, ya berarti selama itu nanti dia belum masuk waktu witir bagi dia. Bagi orang itu dia belum boleh witir. Kenapa? Karena belum salat isya. Begitu dia telah salat isya, masuk bagi dia waktu salat witir. Faman kana yasiku min qiyamihi fi akhiril lail. Siapa yang dia punya keyakinan, rasa gak kuat, dia bisa bangun di akhir malam, fata'khirul witri ila akhiril laili afdalu fi haqqihi, maka mengakhirkan witir di akhir malam lebih utama bagi dia. Jadi siapa yang punya keyakinan, rasa gak kuat, bisa bangun akhir malam, bagi orang itu yang afdal mengakhirkan witir, tidur dulu. Wa man kana la yasiqu min qiyami fi akhiril lail, tetapi siapa yang tidak yakin, tidak punya prasangka kuat untuk bisa bangun di akhir malam, fa innahu yutiru qabla an yanama, maka dia berwitir sebelum tidur. Wa bihadza awsa an-nabi, dengan rincian seperti inilah wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan berarti malah tidak sholat witir. Artinya beginilah, saya mau sholatnya nanti saja. Padahal dia punya prasangka kuat, nggak bisa bangun kecuali subuh. Akhirnya dia tidur sehingga dia tidak melaksanakan witir. Jadi dalam setiap malamnya tentu aktivitas orang berbeda-beda pada siangnya, capeknya dan sebagainya. Al-Muhim, di malam itu dia punya prasangka kuat, bisa bangun tidak? Kalau punya prasangka kuat bisa bangun, bagi dia afdal tidur dulu nanti di akhir malam. Tapi kalau misalkan aktivitasnya begitu capek di hari itu, tidak bisa ada prasangka kuatnya dia, ya dia bangunnya subuh. Bisa witir, maka witir dulu baru tidur. Faqad rawa Muslimun min hadis Jabirin. Imam Muslim radhiyallahu rahimahullah meriwayatkan dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ayyukum khafa an la yaquma min akhiril laili falyutir thumma liyarqud. Siapa dari kalian khawatir untuk tidak bangun di akhir malam, hendaknya dia witir kemudian tidur. Wa man waffaqa bi qiyamihi fi akhiril laili, tapi siapa, barang siapa yang yakin, punya prasangka kuat, dia bisa bangun di akhir malam, falyutir min akhirihi, hendaknya dia berwitir di akhir malam, fa inna qira'ata akhiril laili mashhudatun wa dhalika afdal, karena bacaan di akhir malam itu disaksikan dan yang demikian itu lebih utama. Maka termasuknya mendapat wasiat secara khusus dari Nabi untuk witir sebelum tidur adalah sahabat Abu Hurairah. Awsani Khalid bi salat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kekasihku yaitu Rasulullah alaihissalam mewasiatiku dengan tiga perkara. Di antaranya an utira qabla an anam, untuk aku witir sebelum tidur. Ulama menerangkan kenapa? Karena beliau seorang sahabat yang memiliki banyak hafalan hadis, sehingga setelah isya sibuk memurojaah hafalan hadis-hadis, sehingga tidur beliau lumayan larut. Dalam kondisi, dalam artian dikhawatirkan kalau tidur dulu apa? Tidak sempat untuk witir. Maka diwasiati oleh Nabi Abu Hurairah untuk berwitir sebelum itu. Wa aqallul witri raka'atun wahidah. Minimal salat witir itu satu rakaat. Li wurudil ahadits bidzalik, karena telah datang hadis-hadis mengenai hal itu, yaitu mengenai bolehnya witir satu rakaat. Wa subutihi an ashratin min as-sahabah, dan juga karena tepatnya hal tersebut dari 10 sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lakin al-afdal wal ahsana an takuna masbuqatan bis-syafa', akan tetapi yang lebih utama dan lebih baik salat yang satu rakaat ini didahului dengan salat genap. Dahulu dengan sholat yang genap. Kalau sahnya, sah. Artinya dalam satu malam itu tidaklah dia sholat malam kecuali hanya witir satu rakaat. Sah. Tetapi kalau dia ingin yang lebih afdal, lebih baik, dahulilah dengan rakaat yang genap. Dua rakaat salam, kemudian satu witir. Atau dua rakaat salam jadi empat, ya kan? Baru itu satu rakaat. Ini demikian. Wa aktsarul witri 11 rak'atan aw 13 rak'atan. Dan paling banyak dari salat witir yaitu 11 rakaat atau 13 rakaat. Yusalliha raka'atain raka'atain summa yusalli raka'atan wahidatan yutiru biha. Dia kerjakan dua raka'at salam, dua raka'at salam, kemudian dia salat satu raka'at yang dia berwitir dengannya. Jadi kalau kita ingin berbicara secara khusus yang dimaksud dengan raka'at disebut sebagai witir, satu rakaat yang terakhir itu yang terpisah tadi. Tetapi kalau kita ingin bicara secara umum, ya berarti dia sudah mengerjakan witir sebanyak 11 rakaat. Tapi secara khusus yang disebut dengan witir adalah rakaat terakhir yang satu tadi yang terpisah. Liqauli Aisyah, berdasarkan ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil laili 11 rak'atan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam 11 rakaat. Yutiru minha biwahidah, beliau berwitir dari rakaat-rakaat tersebut dengan satu rakaat. Rawahu Muslim. Wa fi lafdin, pada lafaz yang lain dengan bunyi yusallimu baina kulli rak'ataini wa yutiru bi wahidah, beliau bersalam tiap dua rakaat kemudian beliau berwitir dengan satu rakaat. Ini yang paling afdal demikian. Jadi dua salam, dua salam, dua salam, dua salam. Nah, dalam hadis yang lain kan Nabi katakan salatul lail masna masna, salat malam itu dua rakaat dua rakaat. Wa lahu an yasridaha, tetapi dia juga bisa untuk menyambung rakaat-rakaat tersebut 11 tadi. Nyambung terus gitu. Satu naik lagi, dua naik lagi, tiga naik lagi, empat naik lagi, terus begitu. Summa yajlisu ba'dal 'ashirah. Kemudian dia duduk untuk tasyahud awal di rakaat 10. Lala. Nah, di rakaat 10. Di rakaat 10 dia duduk untuk bertasyahud. Jadi dikatakan wa yatasyahhadu wa yusallim. Dia bertasyahud dan tidak salah. Di rakaat 10. Summa yaqumu, kemudian dia bangkit wa ya'ti bil hadiyata asyarah. Kemudian dia kerjakan rakaat yang ke-11 wa yatasyahhad, bertasyahud, wa yusallim. Kemudian baru salat. Ini juga bisa. Ya, jadi walahu an yastaridaha, dia bisa menyambungnya. Jadi satu naik lagi, dua naik lagi, tiga naik lagi, empat naik lagi. 5 6 7 8 9 10. Nah, di rakaat 10 dia baru tasyahud awal. Kemudian bangkit rakaat ke-11, kemudian tasyahud akhir. Bahkan juga bisa walahu an yasridaha wa la yajlisu illa ba'da al-hadiyata asyrata. Bahkan dia juga boleh terus menyambung rakaat-rakaat tersebut dan dia tidaklah duduk kecuali setelah rakaat ke-11. Artinya tidak ada tasyahud awal. Langsung duduknya dia hanya di rakaat ke-11 wa yatasyahhad wa yusallim. Dia bertasyahud kemudian salam juga bisa. Ingin coba? Ya, silakan. Tetapi kata beliau di sini tanbih wa sifatul ula afdal. Sifat pertama, tata cara yang pertama adalah yang paling utama. Itu apa yang tadi disebutkan dalam hadis Aisyah. Yusallimu baina kulli rak'atayn, beliau salam di antara dua rakaat, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Wa yuzir bi wahidah, kemudian berzikir dengan satu rakaat. Wa lahu an yutira bi tis'i rakaat, dia juga bisa berzikir 11 rakaat. Yasriduha samaniyatan, dia sambung salat sebanyak 8 rakaat. Sumaya jilisu akibar rak'ati tsaminah, kemudian dia bertasyahud di rakaat ke-8. Wa yatasyahhadu at-tasyahhud al-awwal, dia bertasyahud awal setelah rakaat ke-8 itu. Wa la yusallim, dia tidak salam. Sumaya qumu, kemudian bangkit kembali. Fa ya'ti bi rak'ati tsasi'ah, dia kerjakan rakaat ke-9. وَيَتَشَهَّدُ أَتَشَهُّدَ الْأَخِيرُ وَيُسَلِّمُ, kemudian dia bertasyahud akhir dan salam. Jadi kalau witir dengan 9 bisa tadi disambung 8 ya, di rakaat ke-8 dia melakukan tasyahud awal, langsung apa, bangkit menuju rakaat ke-9, dia tasyahud akhir, salam. Walahu an yutira bi sab'i raka'atin aw bi khamsi raka'atin, dia juga bisa berwitir dengan 7 raka'at atau 5 raka'at. La yajlisu illa fi akhiriha, tidaklah dia duduk tasyahud kecuali hanya di akhirnya saja. Jadi tidak ada tasyahud awalnya. Wa yatasyahhadu yusallim, di raka'at terakhir itu dia bertasyahud dan salam. Jadi kalau yang 7 dan 5 kalau ini disambung, dia tidaklah duduk tasyahud kecuali di akhirnya saja. Liqauli Ummi Salamah, berdasarkan ucapan Ummu Salamah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi sab'in aw bi khamsin la yaghsilu bainahunna bi salamin wa la kalam. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwitir dengan 7 dan dengan 5. Beliau tidaklah memisah antara rakaat-rakaat tersebut, tidak dengan salam, tidak pula dengan kalam. Jadi antara maknanya tidak dipisah dengan kalam, yaitu maksudnya apa? Tidak ada tasyahud di situ. Jadi sama sekali enggak ada yang memisahkan itu. Oh, sampai ke 5 atau sampai ke 7 baru bertasyahud dan salam. Walau an yutira bi salasi raka'at. Ya juga bisa berwitir dengan 3 rakaat. Yusalli raka'ataini wa yusallim dia salat 2 rakaat kemudian salam. Summa yusalli ar-raka'ata tsalitsah wahdaha, kemudian dia salat rakaat yang ketiga sendirian. Satu sendiri. Ya 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat. Wa yustahabbu an yaqra'a fil ula sabbih itu sabbih rabbika al-a'la. Wa fi tsaniyah qul ya ayyuhal kafirun. Wa tsalitsah rakaat ketiga qul huwallahu ahad. Itu penjelasan mengenai rakaat-rakaat. Jadi minimal 1 apa yang afdal adalah apa? Tadi ada rakaat genap sebelum 1 itu. Baik, wa yustahabbu laka an taqnuta ba'da ar-ruku' fil witri. Disunnahkan kamu membaca qunut setelah rukuk di rakaat terakhir tersebut, di rakaat witir tersebut. Di antara doa Allah Subhanahu dengan kamu berdoa kepada Allah, qatar fa'idai, kamu angkat kedua tanganmu, ucapkan Allah mahdini fi man hadait ila akhir doa al-warid. Sampai doa terakhir yang warid itu ya, Allah mahdini fi man hadait dan seterusnya ma'ruf. Ya, jadi disunnahkan adanya doa qunut di rakaat terakhirnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.